Lagi memadu satu. terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu bersama kasih kembali berjumbu lagi memadu satu janji berjuta bintang dalam pelukan sehangat pagi bersama kasih kembali mesra berjumbu lagi memadu satu janji berjuta bintang dalam pelukan sehat janji.